الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جهد في سبيل الله لا يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر من الله عنه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Jamaah kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Dalam surat At-Taubah ayat 20 yang khatib sampaikan dalam mukadimah tadi, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan atau kesuksesan. Di akhir ayat itu Allah tegaskan wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Sukses menurut Allah dan menurut manusia ada perbedaan. Sukses menurut manusia tergantung apa yang ada dalam isi kepalanya. Ada orang yang beranggapan yang sukses itu kalau dia memiliki harta benda yang banyak, melimpah ruah, uang tidak terhitung. Ketahuilah, kalau kesuksesan kemenangan terletak pada uang yang banyak, tentu Qarun termasuk orang yang sukses. Tapi Al-Quran menjelaskan Qarun bukan orang yang sukses, tapi orang yang hina dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena Qarun tidak mampu memanfaatkan harta yang telah Allah berikan, yang merupakan amanah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia sombong, dia kikir, bin bakhil, bin sampili, bin ceke, bin pedis. Dia tidak mau mengeluarkan infak dan sedekah. Padahal kalau kita baca sejarah Qarun, ketika dia dalam kehidupan miskin, tidak kaya, dia rajin ke majlis ilmu, hadir ke majlisnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, dalam satu literatur dikatakan bahwa Qarun masih ada hubungan famili dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia angkuh, dia katakan bahwa harta yang banyak dia dapat itu hasil dari ilmunya semata. Dia lupa yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan otak adalah Allah Subhanahu wa taala, memberikan akal fikiran adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sombong, dia sudah angkuh. Maka Allah benamkan Qarun berikut harta bendanya. Kalau kesuksesan kemenangan itu terletak pada kedudukan yang tinggi, posisi yang strategis, tentu Fir'aun termasuk orang yang sukses. Karena Fir'aun memiliki posisi yang strategis di negeri Mesir. Dia seorang pemimpin yang kafir, yang zalim, yang menindas rakyat dan umat. Tidak boleh kata terbantah sedikit pun juga. Hitam katanya hitam, putih katanya putih. Bahkan dia mengklaim diri sebagai Tuhan. Melalui mulutnya yang jahil, keluar kalimat ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Inilah puncak kezaliman dari Fir'aun. Orang yang tidak tahu diri, makhluk mengklaim diri sebagai khalik. Maka Allah hinakan Fir'aun di Lautan Merah. Dalam riwayat dikemukakan, sampai malaikat menyumpal mulut dari Fir'aun dengan lumpur yang berada di dalam lautan merah. Kenapa? Karena mulutnya kurang ajar, membuat kegaduhan, kekisruhan di masyarakat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia, panduan hidup manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau ketaatan merupakan standar dari kesuksesan, ketaatan yang terkadang dapat menipu seseorang manusia, maka sesungguhnya Bal'am termasuk orang yang sukses, yang beruntung. Betapa tidak, dalam sejarah dikemukakan Bal'am itu seorang ulama, doanya mustajab, apa yang dia minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kedudukannya. Tapi karena pengaruh dunia, maka dia tidak kuat. Dia diminta untuk berdoa untuk mencelakakan Musa alaihissalam, Nabi Allah yang mendapatkan Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dibayangkan, Nabi Musa alaihissalam termasuk ulul azmi, 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Ada seorang ulama pada saat itu berdoa kepada Allah untuk mencelakakan Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu jangan heran kalau di akhir zaman model semacam ini ada juga orang mengklaim ulama, dia hantam saudaranya yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bully saudaranya yang menegakkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan. Enggak usah heran, saudara. Dan kita bisa melihat pada pihak siapa mereka berada. Bal'am berada dalam pihak yang berlawanan dengan Nabi Musa alaihissalam. Walaupun dia memiliki doa yang mustajab, ingin mencelakakan Musa alaihissalam, Allah hinakan Bal'am bin Baura. Apa wujud kehinaan yang Allah berikan? Mentalitasnya seperti anjing, saudara. Kita semua tahu yang namanya anjing. Anjing itu akan silau dengan tulang yang diberikan oleh tuannya. Dia akan menggonggong kepada siapapun yang mengganggu tuannya. Itulah mentalitas anjing. Diberikan tulang, dia sudah gembira, sudah senang, mengibas-ibaskan ekornya. Dan Bal'am bermentalitas semacam itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melihat Al-Qur'anul Karim, siapa orang yang sukses itu, orang yang menang itu. Silakan lihat Al-Qur'anul Karim di dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sungguh pada hari kiamat balasanmu diberikan dengan akurat. Siapapun yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Faman zuhiya 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, dia orang yang sukses, dia orang yang menang. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun sukunya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mengherankan di zaman Rasulullah SAW ada orang yang biasa, Rasul sudah memberikan kabar gembira bahwa dia adalah ahlul jannah. Padahal dia orang biasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah, apapun profesi kita, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan untuk bertakwa kepada Allah, meningkatkan iman kita kepada Allah. Siapa orang yang sukses itu? Kembali kepada Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Iman yang sudah melekat dalam diri kita harus kita jaga, harus kita rawat. Jangan sampai iman kita mengalami degradasi, mengalami penurunan, apalagi nyungsep, murtad keluar daripada Islam. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, al-iman yazidu wa yanqus, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau lagi di masjid, lagi mengaji, lagi sholat, iman meningkat, kita ingat kepada Allah, bisa menetes air mata. Tapi maaf beribu kali maaf, keluar dari masjid baru satu langkah, maaf sekali lagi maaf. Terkadang sendal orang hilang, sepatu orang hilang. Dia lupa kepada Allah yang maha melihat. Dia lupa kepada Allah yang maha mengetahui. Kalau dia lupa kepada Allah yang maha melihat, maha mengetahui, lantas imannya di mana? Maka dalam riwayat dikatakan, tidak beriman orang yang mencuri, tidak beriman orang yang menipu, tidak beriman orang yang melakukan dosa. Saya tidak mengatakan kafir, tapi keimanannya patut dipertanyakan. Tidak ada pengaruh dalam kehidupan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai iman kita mengalami degradasi, bahkan terjerumus kepada kemunafikan. Orang-orang munafik, dia mengklaim diri sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian. Allah jelaskan dalam surat At-Taubah, "Wa minan nasi may yasri nafsa biqamar mardhatillah." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara ciri orang yang munafik itu adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya juga percaya sama Tuhan dan saya juga percaya pada akhirat, tapi Allah tegaskan wa ma hum bimumin, mereka bukan orang beriman. Apa sebab? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka hendak menipu Allah, mereka hendak menipu orang-orang beriman, tapi ketahuilah tipu dayanya kembali kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua, ahli keluarga kita, dikuatkan iman, apatah lagi kita hidup di akhir zaman. Dajjal belum turun aja saudara, sudah banyak orang yang tertipu dengan Dajjal. Ada orang yang bergelar doktor tertipu, orang berpendidikan tertipu. Dajjalnya belum turun saudara. Kalau boleh saya istilahkan dayang-dayangnya yang baru gentayangan di muka bumi ini. Sudah banyak orang yang tertipu. Makanya kita banyak-banyak bermohon kepada Allah. Apalagi kalau sudah masuk hari Jumat, malam Jumat, biasakanlah kita membaca surat Al-Kahfi sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita ingin sukses, ingin kemenangan, kita harus hijrah. Wahajaru. Secara lugah, secara bahasa, bahwa hijrah itu berpindah tempat dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang disebut dengan orang yang hijrah? Al-muhajir man hajara min Allah wa man. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah melarang kita untuk minum khamar, maka kita harus taat kepada larangan itu untuk kita tinggalkan. Allah melarang kita berzina, jangan kita berzina. Allah melarang kita makan babi, jangan kita makan babi. Kadang-kadang kita berkaitan babi begitu tegasnya kita, begitu komitmennya kita, tapi terhadap larangan-larangan yang lain, kadang-kadang kita berkilah, cari dalil, cari rujukan. Bahkan kita mempermainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara larangan Allah yang lain? Kita tidak boleh syirik. Kita tidak boleh memimpin yang kafir, yang zalim, yang menusahkan umat. Itu jelas ayatnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum bulan Muharram tahun ini 1438 hijrah adalah momentum kita hijrah. Dari jahiliyah kepada islamiyah, dari biadab kepada beradab, dari mentalitas bajingan kepada mentalitas ajengan, dari perilaku buaya kepada perilaku buya. Kita ingin berubah dalam kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berjihad. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Allah tegaskan berjihad di jalan Allah? Karena ada juga manusia yang berjihad di jalan setan. Di jalan tauhid, di jalan iblis. Siang dan malam dia memikirkan skenario menghancurkan Islam dan umat Islam. Siang dan malam, saudara. Dia berkorban waktu, berkorban harta, bahkan berkorban nyawa untuk kepentingannya. Menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka bisa berjihad di jalan setan, lantas bagaimana orang yang beriman? Dia harus berjihad di jalan Allah agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wajahadu fillah, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim." Berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim, dengan harta kamu, wa anfusihim, dan dengan jiwa kamu. Kalau itu kita lakukan, yakinlah kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah. Dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Dan kehidupan kita dalam dunia ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami. Dan dapat kita realisasikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan kita. Kemudian kita siap hijrah. Sebagaimana yang khatib ingatkan tadi. Dan kita juga siap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sesungguhnya. Fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلاء والوباء والمحن والفتن ما لك سوى غيره. اللهم لك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين علينا، خصوصا إخواننا في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل عليهم البلاء الذي لا يرد عن الظالمين. اللهم انصر جيش المسلمين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر، واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسأل إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك العفو والعافية ونسألك الشكر على العافية اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العطاء فاعفو عنا اللهم إنك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلى فرجته ولا دينا إلى قضيته ولا مريضا إلى شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا رحم الراحمين اللهم إنا نسأل حسن الخاتمة اللهم إنا نسأل حسن الخاتمة اللهم إنا نسأل حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك التواب الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة